Neng, kok kamu gak pernah malu? Kau jarang pakai hijab. Padahal kamu sudah paham, tapi kau melalaikan. Apa kurangnya nikmat di dalam hidupmu hingga kau lalai bersyukur? Segeralah bertobat, istiqomahlah berhijab, jadilah bidadari yang menutup aurat. Sayangi tubuhmu dari panasnya neraka, insya Allah selamat asal kau selalu berhijab. Neng, sayangi cantik tubuhmu dengan selalu berhijab. Murahnya harga hijab dan sangat terjangkau, tapi selamatkan dirimu. Segeralah bertobat, istiqomahlah berhijab, jadilah bidadari yang menutup aurat. Sayangi tubuhmu dari panasnya neraka, insya Allah selamat asal kau selalu segeralah bertobat, istiqomahlah berhijab, jadilah bidadari yang menutup aurat. Sayangilah tubuhmu dari panasnya neraka, insya Allah selamat asal kau selalu berhijab.